kami harapkan bisa lanjutnya adalah tidak lanjut ke warga. Jadi tidak tentang mumpul menjadi mati. Jadi mana mau ya? Nah, jadi pastikan tujuan kumpul pokok kabin. Jadi bang, jadi kiai, macam-macam. Jadi contohnya masyarakat pekerjaan yang perlu diberikan pada kita-kita ini yang butuh itu. Kemudian dengan bolsita center dengan apa bisa menyelesaikan persoalan-persoalan kewangan yang banyak dengan berbagai Kalau ini monggo, kalau tadi kaki intinya memang saya dengan adanya yayasan ini yayasan ini keberatan. Bukan saya ini, keluarga keberatan. Ini yang membuat kita ini gelisah. Gelisahnya apa? Sudah dicoba oleh adik kita Mujib ini berkali-kali nulis surat. Ya apa mbah ini, ya apa mbah ini sudah diterubah aja. Ya orang ini ditanggapi wes. Berkali-kali itu semuanya saya nilai teror. Nah, namanya orang desa, Pak, ngapunten. Orang jati itu orang desa. Ada dua kali ditemani polisi-polisi. Teko polisi dok lu gak ngerti masalah apa lu wis buat dikabeh. Saya insya Allah kalau ada hasil positif di dalam ini, saya hanya mengusulkan di dalam acara mediasi ini strateginya untuk bisa memecahkan masalah. Satu, ini berhasil kalau satu saja. Yayasan ini saya mohon tidak ada dua yayasan. Sebab itu satu lokasi, kalau sumber tanah wakaf itu memang di tanahnya Mbak Haji Saleh. Satu lokasi, Pak. Hanya jarak kira-kira 40 meter kalau mana sudah kira-kira gitu. Satu lokasi, Pak. Kalau sampai ada dua yayasan, saya malu kepada Allah katanya begitu. Tapi yang jelas tidak akan ada amannya. Saya sudah bilang tadi di dalam negosiasi, sudah ada Mujib saya ceritakan tadi itu. Karena ada Mujib itu sebagai pelanjut perjuangannya Mbah Le, saya ceritakan Mbah Le. Saya bisa ngeroboh hatinya Mbah Le. Saya bisa ngemong hatinya Mbah Le, bisa nuruti karisannya Mbah Le. Apa-apa itu dulu semasa masih hidup, dalam hal ini ada bukti-bukti ada. Akhirnya pengurusan seperti saya ini menulis buah keterangan-keterangan wakaf, Pak. Keterangan wakaf itu antara lain di situ ada proses musyawarah bersama-sama, ya termasuk balik. Kalau balik setuju diwakafkan, diproses. Kalau tidak, itu yang dulu tahun 2006 ya, Pak. Saya sudah ada di Nganjuk. Kalau saat berdirinya yayasan, saya masih di Probolinggo. Tetapi saya selalu kontak. Ya, sama. Nah, akhirnya, ya. Akhirnya Mbak Led setuju mikir wakaf. Jadi, wakaf dengan yayasan identik, Pak. Itu substansi kegiatan daripada yayasan. Yayasan berdiri 83, yayasan ini apa? Wakaf itu diproses tahun 91 oleh Balik sendiri mengerti tentang arah kegiatan yayasan. 91 saya masih di Probolinggo, Pak. Terus yang 2006 saya sudah tidak lanjut. Saya dari pengurusnya diproses 25, selesainya 2006. Akhirnya ada dua buku sertifikat tanah wakaf. Kenapa ujung-ujung kok? Supaya apa? Pikirannya wong desa enteng-enteng, Pak. Nek diwakaf niki ora majek, hanya itu aja. Dulu di samping ngono ternyata saya ngerti, Pak, saya ini orang Depok juga. Kalau usul proyek-proyek untuk madrasah, pengembangan madrasah Mamba Ul Khairat dulu akhirnya ganti PSN, akhirnya PSN dibina diopeni karo As-Sholat, Yayasan As-Sholat, itu ternyata persyaratannya harus melampirkan sertifikat tanah. Ini bukti bahwa Yayasan As-Sholat itu punya tanah. Ombone sepiro. Lani mengombone sekitar 3.000-4.000 meter di Poraloro ini loh, Poraloro. Ini loh, makanya saya sebagai orang yang menjiwai, saya tetap mengharapkan agar mediasi ini keputusannya satu. Nek ngono balik kepada yayasan yang lama. Ilahi roja'un. Nah, saya kira begitu. Minta maaf kalau saya agak keras, ini bukan berarti marah, tidak. Tetapi ini, Pak, maaf ya. Saya ini tidak mendingan sebelah. Jadi, maaf. Jadi, Pak, ada tiga kelompok Dulu yang buat oleh tiga partai. Satu partai penguasaan atas nama pribadi Pak Musi keluarga untuk produk apa itu tidak sertifikat pangkat dan separuh itu ya, yang tidak disetujui dengan alasan yang baik dan itu tidak setuju dan tidak lanjut dari Pak Musi untuk mendirikan yayasan lagi anak-anak lah syukur belum yayasan nanti Pak Musi berubah Pak Musi tapi nanti 5 tahun akan berubah gitu karena periodisasi dengan alat tapi nek iso tuntutane mbah ini Pak Musi yo menonaktifkan yayasane diganti ke yayasan itu dengan alasan itu iso diganti sampai ngumpet baik pimpinan atau dana kepada satu yayasan lama karena kegiatannya seperti itu kita tidak akan bisa berhenti dengan punya solusi yang saya tawarkan. Kalau itu hakikatnya ya kembali pada keluarga panjenengan. Itu panjenengan di sini itu sebenarnya maksudnya doanya itu adalah kaitan dengan kesepakatan. Karena ini di sini adalah tempat ya. Yang ngomong tentang makam harus terlepas dengan kedua lemah antara dua ini. Ini akan memberikan penerangan terhadap semuanya. Tapi intinya dengan tahu ini tolong lah, intinya silaturahim lah dari mulai itu. Maksud lo, begitu pendapat jalan mau tapi yo ojo terus nene ibu. Awe itu duit semangat, tapi tenang gue itu mau yang apa? Awe ini orang yang ulang tahun, awe ini umur nabrak. Yang saya gue tak wajar yang dengan kami datang tanpa data. Tapi saya akan ingat, waktu itu ada dua, kebetulan Pak Mujib datang sekali. Sertifikat yang satu itu sebelumnya atas nama kalau nggak keliru 5 orang. Nah itu artikel lengkapnya ditulis di S. Ya bukanlah S itu siapa saja. Akhirnya pengesahan lahirnya, penggantian lahirnya itu menjadi banyak orang. Tidak hafal. Kemudian yang satu lagi, satu orang. Di sertifikatnya itu. Termasuk yang ikrar wakafnya tidak pakai DS. Ini kami luruskan seperti itu. Karena kami menyampaikan berdasarkan data yang ada di kami. Jadi mungkin sekadar informasi saja. Nah, itu kemudian ada penggantian lahir. Tetap lahirnya kelompok, bukan lahir badan hukum atau yayasan. Jadi kedua sertifikat ini lahirnya lahir kelompok. Ya, kelompok itu masuk ke dalam rumah. Jadi ada kelompok, ada badan hukum. Yes. Jadi itu. Jadi kelompok itu minimal ada 3, minim. Syarat untuk perorangan itu menjadi kelompok itu ada 3, harus ada ketua, ketaris, dan bendahara. Kalau ada lagi boleh anggota dan lain sebagainya. Tapi minimal itu syaratnya adalah dari kawas untuk menjadi nanti pada lain. Jadi itu yang kami sampaikan. Nah terkait dengan yayasan Pak, itu kan sarana dalam rangka pengelolaan. Bagaimanapun yang berhak untuk mengelola, mengelola. Nadir itu tidak berhak untuk memilikinya, hanya mengelola itu yang sesuai dengan pengesahan. Jadi kalau ini ada dua sertifikat yang notabene satu banyak orang, satu agak banyak. Ini mestinya karena itu objeknya menjadi satu kesatuan, jadi biasanya dikelola bersama-sama. Kita bicara isinya. Karena tujuannya sama pada saat wakil mengikrarkan ini. Nah, memang disampaikan sama yang aku tadi, bahwa dulu, sebelum ikrar wakaf itu sudah berdiri dulu yayasan. Gitu lagi ya. Nah, harusnya dulu itu langsung dinamakan yayasan malah. Jadi kalau seperti sekarang ada dua yayasan dalam bidang yang sama atau mungkin dua bidang ini, rasanya tidak pas, nanti ada dua pengurusan. Tidak bisa yayasan yang lama serta-merta dinyatakan mati dengan yayasan, karena kalau pengurusannya masih ada, harus ada penyerahan. Walaupun seandainya aturan itu tidak dipenuhi persyaratan bahwa di antaranya yayasan harus ada laporan anggaran kalau setiap 3 tahun sekali atau 2 tahun sekali ada perubahan anggaran dasar dan sebagainya itu memang harus disahkan di pimpinan. Kalau tidak itu biasanya dianggap nanti tidak memenuhi prosedur. Sehingga kalau terjadi sengketa tidak dikapasitas dari tapi juga tidak serta-merta ketika tidak laporan itu dimatikan, harus ada penyerahan karena pengurusnya masih ada. Nah kalau melihat seperti ini, pengurus lama ada pengurus baru, berarti di dalam tanah itu ada dua yayasan. Ini yang disampaikan Bapak tadi pasti tidak akan berjalan dengan baik. Jadi tidak benar kalau yayasan tidak memenuhi syarat terus langsung dinyatakan mati, tidak. Justru harus yang tidak aktif itu menyerahkan kalau mau. Kalau tidak, dia memperbaiki lagi. Boleh kok itu. Jadi memang ada kewajiban yayasan itu melaporkan semua harta-hartanya, penghasilan dan sebagainya. Itu wajib. Karena dia badan hukum. Jadi kalau sengketa bisa dilakukan di pengadilan di kawasan dengan sengketa badan. Nah, sekali lagi, kami hanya menyampaikan data. Prinsipnya, saat ini yang tercatat di kami adalah nadir kelompok atau nadir perorangan. Tidak nadir yayasan. Jadi, kalau nanti terjadi penyelesaian yayasan itu pengurus di luar Nadir, walaupun orang-orangnya itu pengurusnya termasuk di dalam Nadir itu. Jadi harus dipisahkan, Pak. Jadi kalaupun sengketa nanti kaitan wakaf ini bukan yang berdiri yayasannya, tapi kelompok perwakilan. Tapi kalau yang terkait dengan pengurusan yayasan itu beda, ya. Saya kira itulah tambahan dari kami. Mungkin pergerakan apa supaya dipahami bahwa data yang ada di kami sementara ini sampai saat ini masih Nadir kelompok atau Nadir perorangan, supaya nanti tidak dicampur baru dengan yayasan, supaya dibedakan. Terima kasih Pak dari kami, kurang maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa dulunya? Boleh berkata-kata Bu Pak. Intinya kan, intinya kan, dengan di rumah merenung, ini berasa boleh paling jeng, buat saya untuk dengan sebagai jaraknya, itu jaraknya, itu kalau itu teruskan tujuan dia boleh, punya empat, dua, satu, lima, dan dua. Kerjasama, entah ada kerjasama. Masa perlu dibuktikan dari itu, enggak. Ada waktu, waktu, walaupun waktu, walaupun waktu ada pun, masa ini perlu di kerjasama, di lapan, naik pisah ini jadi agar masa perlu diomongin model yang important. Tapi perlu ada sebuah sinkronisasi pemikiran. Kau dengan adanya pertemuan ini akan menjadi lebih baik. Awal masih baik. Terus kami, poin-poinnya ya tidak ada yang ketiga tiga poin itu, ada tiga partai itu. Nah itu tidak lanjutnya aja. Monggo buat ini, nggak sampai memang itu. Jadi clear kau tuh Pak, kunci masuk keluar, iya, bang ya. Jadi kalau sampai sini lagi kata maculnya, kata macul kan ngacul, kata maculnya ini, tapi aku mau duluan gue dengan aku mau mau akhirnya udah gede, kamu nanti udah kuapi, kau udah bujuk, udah aku gede-gede ini udah ramino wajapi, ragamnya ngapi masuk keluar. Kalau kita itu kubur di kafe, apa mana kafe? apa tangan itu maka kalau tanpa mbak saya kan yang mesti jadi seperti kenapa bro? Betul, Pak Pundan tetapi pembicaraan pembahasan judul ini membahas tentang wakaf ini fokusnya ini memang ranah nanti yayasan memang ada forum dan ranah karena memang yang di sini tidak ada yang membicarai juga hadir jadi intinya nanti fokus kepada kalau Pak Pertanan nanti kan menyampaikan ini hanya tanya kira-kira ada satu atau dua namanya mempun intinya sampai kemauan jadi fokus kembali ke Pak H, objek kedua tadi jadi terangkan di BPN jadi wujud dokumen yang ada di sana dan sebagainya dan nanti memang munculnya yayasan ada yayasan dan nanti termasuk ada jenis kementerian agama atau tidak ini memang tadi pesan dari awal itu memang biar tidak ada dua hal yang dibahas nanti malah khawatir tidak ada kesimpulan semuanya tapi insya Allah sudah ada pembahasan di tempat lain mengenai yayasan yang mana tapi hari ini karena Pak Kasperma ini tidak dilibatkan ini jadi itu perlu juga dokumen mohon satu ini jadi dari yang dari BWD nanti meluruskan menyampaikan amanah ini jadi untuk wakafnya wajib dan nanti kalau ini sudah titik temu maka nanti yayasan itu ada bila mana itu jauh ya kue seperti ini yang nanti kumpul lagi untuk tapi yayasan sebabnya insya Allah Kementerian Agama selaku pemerintah dan yang tahu ini insya Allah sudah sudah akhirnya biar maksudnya jadi kembali lagi kesimpulannya tentang Pako ya. Ini pada Pak Arif yang menghubungi nanti untuk kesimpulan ada tadi saya mengikuti apa yang disampaikan di ruang Bapak Kesimpulan ini yang menjadi kesimpulan saya kan harus menulis hasil dari mediasi hari ini untuk masalah yayasan nanti disampaikan Pak Musin mungkin cara bukan support saya barangkali bisa diberikan Pak Musin tersendiri bukan ranahnya BBI tapi yang menjadi ranah BBI adalah terkait dengan nazir wakaf yang sekarang ini sudah menjadi program hukum nazirnya Pak Musin ya kan kemudian dari Pak Musin tadi menghendaki nazir itu kalau bisa jangan hanya Pak Musin tapi juga bisa itu tadi kemarin tadi intinya itu kalau saya mengusulkan harus sampai pada poin yang harus menulis contoh misalnya oke lah karena sudah menjadi produk hukum nazirnya itu adalah karena nanti juga bisa memiliki karena nanti kan bermasa jabatannya sementara ini karena sudah menjadi produk hukum adalah ini nanti yang memiliki toh nanti akan masa jabatannya 5 tahun kalau sudah mampu 5 tahun nanti dengan perubahan kembali perubahan obat dengan monggo ini sekali lagi masalah nanti itu dalam undang-undang wakaf tidak memiliki malah justru perubahan amanah memanfaatkan cara masak itu sesuai dengan kita. Nah, saya ini kan menjadi kesulitan untuk disana itu sudah akan sepakatan saya yang bagaimana kalau saya ngomong seperti tadi ini sepakatan tidak terkait nazir Pak? Enggak Pak. Enggak. Sudah. Rasanya ini Pak. Kesannya nadirnya banyak musib CS ya Pak tidak. Terus cara penjelasan terkait nadirnya ini gimana? Ya paling kah itu kesannya masih full, badannya ini berapa ada yang belakang? Iya, tapi sama dari sini. Ya. Ya Pak Budi, karena itu sementara masih dalam tahapan usulan, tentu kami perlu bicara dengan keluarga. partai. Kalau ini sebagai kesimpulan, ini kan tawaran. Tetapi perlu disepakati bahwa fakta hari ini nantinya adalah ada tawaran dari kelompok akar tiga. Terus Mujib saja, oke. Tapi kan masalahnya Pak Kapiten. Pak Kapiten masalahnya apa? Amat jauh. Pokoknya harus diganti. Pakai full, pakai. Tapi buat juga. Nah, oke. Kalau masjid, iya. Intinya, sementara ini sudah betul ya. Ini proses di masalah. Ini masukan ini. Ya belum bisa, Pak. Belum bisa. Setelah ini dapat apa namanya Mujib terus sekarang mendirikan yayasan itu, Pak. Ya itu loh maksud lo maksud Pak. Itu kan mau yayasan yang didirikan itu dari data. Lah apa dia mau jadi satu gitu loh. Ini Pak Nasi. Jadi yayasan Pak Mujib kata di muridnya, saya mulai jadi yayasan awan. Tahu sebaliknya. Yang lama sih, kue sungguh. Sudah lama. Urusan nasi jelas. Yang lama itu sanatnya jelas. Akhirnya kan kita menjadi produk. Ya. 5 tahun. Ya. Ya, ya. Tapi harus. Lah, masalahnya yang kan. Karena nantinya sudah Pak Musi, yayasannya ya sama mana saja yang dipakai. Itu urusannya seperti itu. Gimana? Tapi Pak Musi mau di dalam ini ya, meskipun posisi penting lah, pendiri dan dewan ketua dewan pembinanya kan bisa ucap, akhirnya bisa diadu domba kita dengan orang satu dewan pembina bilang ganti sama lain, kamu ganti. Bisa. Ya, sedikit ya, sedikit pak. Kalau yang dipermasalahkan itu pembina, apa otomatis mati ya yayasannya? Pakai logika. Sepanjang tadi kan sebenarnya tahun 85 83. Nah, 83. 83 itu jawaban misalkan dan undang-undang 21. Semua yang kita pasti menyesuaikan. Yang pertama. Nah itu yang pertama. Bila mana bisa menyesuaikan, hukum dengan sendirinya. Terkait aset, otomatis. Nanti otomatis aset, yayasan yang lama memberikan kepada yayasan yang baru. Yayasan yang lama menyerahkan kepada yayasan yang baru. Berarti harus membuat yayasan dulu untuk proses peralihannya. Aturan seperti itu. Jadi saya bilang dalam dan saya tidak tahu karena tadi ada konversi yang seperti itu. Ada yayasan yang lama, yang baru. Tapi tadi di pertama tadi masih lanjut konversi. Nanti pribadi atau perorangan. Tetap tangan diri, tetap harus terkait diri, batas waktu 5 tahun. Itu nanti otomatis mengangkat lagi. Yang mengangkat otomatis anggota nanti, bukan orang lain. Berarti yang sejalannya, seperti itu nanti dihasilkan seperti BWI, kita dihasilkan sendiri. Yang mengangkat nanti BWI, yang membuat otomatis nanti jadi nandir. Nandir yang ada, nandir ada musyawarah juga atau tidak. Untuk penambahan yang baru, kalau dia muncul berarti dihasilkan kepada BWI, nanti BWI yang mengaktifkan angkatan pada substansi yang baru. Itu untuk nanti perorangan. Di masa jabatan nanti, saya undang-undang, pakar. Yaitu 5 tahun. Berarti nanti dia akan kembali. Terkait yayasan masih seperti tadi. Memang ada ketua yayasan, 2001 untuk 2004. Gitu. Cuman, saya kan sementara sering buat yayasan seperti itu dalam profesi profesi. Jadi ini kan saya selaku anggota BWI. Pertama-tama untuk menerapkan ya, yayasan maupun maka seperti ini. Untuk yayasan berarti bila mana menggunakan yayasan yang lama pernah menyesuaikan atau tidak. Kalau tidak berarti tidak otomatis bisa. Otomatis sudah ada musyawarah karena tidak pernah menyesuaikan. Jadi karena kita negara hukum tanda tanda kita otomatis dan tetap undang-undang yayasan. Ya undang-undang yayasan ada waktu penyesuaian itu 5 tahun dari undang-undang keluar. 2001 5 tahun terus berjalan lagi. Itu 2004 3 tahun. Jadi sebelum berakhir dari 2001 1 tahun berarti kan 2011 tambah 5 2007. Sebelum berakhir undang-undang juga berubah 2004 ada. Oh itu ya Pak? Iya. Terkait dengan perlu penyesuaian. Iya. Itu apa yang dimaksud menyesuaikan? Menyesuaikan dari undang-undang lama. Ya, yang tidak lama, bila mana tidak pernah menyesuaikan, dia dianggap ikut dengan sendirinya. Begini Pak, Tidak. Itu seperti nanti soal musyawarah dan sebagainya, olah-olah semua saya tidak nyambung hingga ke tempat realnya seperti itu, Pak. Itu ya. Saya juga mulai ya, Pak. Iya. Saya hanya memberikan fakta. Iya. Penyesuaian itu ada pernah. Yang pertama disesuaikan oleh Pak Mujib sebagai ketua yayasan. Sekarang disesuaikan juga dengan di update sama tarikan sudah ada. Jadi tinggal solusinya nanti ditemukan kembali. Ini kan jaringan keluarga. Tapi bagaimana semua 5 jalur keluarga besar ini tidak mungkin. Ini saya rasa bisa jadi sepakatan. Kemudian masalah waktu tadi nasib tadi itu memang ada kelebihan. Nanti juga akan disempurnakan biar bisa mengakomodir semuanya. Saya rasa ini bisa dijadikan titik temu. Sudah selesai lah, dan poin-poin ada rekonsiliasi. Nah, Islam. Jadi, tugaskan. Sekarang kita kiri dengan doa, monggo. Bayai, monggo. Oke, Tuhan ini utuh. Agustus rapat lagi. Makan ya. Siap. Siap.